Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang ke-8 atau tamrin yang ke-8 dari pelajaran yang ketiga. Iqra ma yali. Bacalah kata-kata berikut ini. Ya, di sini ditunjukkan bilangan-bilangan atau angka-angka dalam bahasa Arab dari bilangan 11 sampai dengan 20. Hanya saja dari bilangan-bilangan ini terutama yakni pada bilangan 11 sampai 19. Jadi bilangan 11 sampai 19 ini mempunyai satu faedah, satu keadaan yang sama. Kemudian baru nanti dilanjutkan pada bilangan yang 20. Baik. Bilangan-bilangan tersebut ya, antara 11 sampai dengan 19 ini mempunyai keadaan yang khusus, keadaan yang berbeda dengan yang lainnya. Nanti bisa dibandingkan ya, dilihat pada bilangan-bilangan yang sudah dibahas sebelumnya, baik bilangan 1 maupun 2 ya, wahidun dan ifnani, kemudian pada bilangan 3 sampai dengan 10 ya, salasatun sampai dengan asyaratun, terutama ketika diikuti atau disertai dengan ma'dud ya, disertai diikuti dengan ma'dudnya, isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut, maka nanti akan ada perbedaan ya, dalam bentuk, dalam ungkapan itu. Perhatikan di sini untuk 11 ahada asyara, ini bilangannya ahada asyara, kemudian diikuti ma'dud ya, bentuknya ma'dud tersebut yakni taliban ya, taliban ya, ahada asyara taliban, 11 siswa laki-laki. Jadi taliban sebagai ma'dud dari ahada asyara. Kemudian dari ma'dud ini perhatikan taliban ini untuk mudzakkar, siswa laki-laki. Jadi ma'dudnya mudzakkar. Kemudian dari sisi lafal taliban ini lafadznya kan mufrad. Lafadznya mufrad, bukan jamak. Walaupun secara jumlah tentunya akan jamak, ahada asyara taliban, 11 siswa itu kan jumlah jamak. Tetapi dalam kaitannya dengan adat ma'dud ini, lafaz ya, lafaz yang digunakan adalah lafaz yang mufrad, taliban, bukan tulab ya. Ini jadi perhatikan. Berbeda dengan yang salasatun sampai dengan asyaratun yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, di sana disebutkan salah satu tullabin, 3 siswa. Ya, lafaz tullab itu lafaz jamak. Karena untuk bilangan salasa sampai dengan asyara. Tapi untuk bilangan ahada asyara sampai dengan isrun di sini, ini lafaznya mufrad, ya, taliban. Ya. Dan kemudian juga ma'dud ini keadaannya apa? Dengan fathah. Ya, pada huruf akhirnya atau istilahnya mansub ya, berbeda dengan yang salah satu sampai dengan asyara, salah satu tullabin kasrah ya, atau itu sebagai mudhaf ilaih ya, atau majrur, keadaannya tullabin, asyaratu tullabin ya. Tapi kalau ahada asyara sampai nanti isrun di sini taliban, jadi keadaan lafaz tersebut itu mansub ya, dengan fathah. Jadi berbeda-beda antara satu kelompok bilangan dengan kelompok bilangan yang lain pada ma'dud ini ya, taliban ini mudzakkar, kemudian lafadznya mufrad, ya, kemudian keadaannya mansub, ya, dengan tanda fathah. Ini yang menjadi ma'dud dari bilangan ahada asyara sampai dengan asyrun juga demikian. Sekarang perhatikan ahada asyara taliban, 11 siswa. Ithna asyara taliban, 12 siswa. Kemudian salasata asyara taliban, 13 siswa. Arba'ata asyara taliban, 14 siswa. Khamsata asyara taliban, 15 siswa. Sittata asyara taliban, 16 siswa. Sab'ata asyara taliban, 17 siswa. Samaniyata asyara taliban, 18 siswa. Tis'ata asyara taliban, 19 siswa. Kemudian asyruna, 20 siswa. Untuk ma'dud tadi sudah dijelaskan keadaannya dari bilangan ahada asyara sampai dengan isyrun, yaitu mufrad, kemudian mudakkar, kemudian mansub, ya, dengan fathah. Nah, untuk ma'dud yang mudakkar kemudian dikaitkan dengan lafaz bilangannya pada bilangan ahada asyara sampai dengan tis'ata asyara ini. Kalau diperhatikan bilangan ini tersusun dari dua kata, dua bagian, ahada asyara. Jadi ada dua bagian. Nah, karena tersusun dari dua bagian semacam ini, maka bilangan dari ahada asyara sampai dengan tis'ata asyara, 11 sampai dengan 19, yang ada dua bagian kan 11 sampai 19, ya. Kalau 20 kan hanya satu, isyruna, satu lafad. Tapi yang ada dua lafad, dua bagian, dari ahada asyara sampai dengan tis'ata asyara. Bilangan yang semacam ini disebut dengan al-adad al-murakkab. Al-adadul murakkab. Bilangan murakkab atau adad murakkab. Ini dalam bahasa Arab disebut seperti ini. Dari ahada asyara sampai dengan tis'ata asyara, al-adad al-murakkab. Kenapa disebut dengan murakkab, ya, yakni karena dia tersusun dari dua bagian ini, dua kata ini, ahada asyara, bagian yang pertama atau kata yang pertama ahada, kemudian yang kedua, bagian kedua adalah asyara, ya, jadi berupa susunan dari dua kata, sehingga disebut dengan murakkab. Dari dua bagian ini disesuaikan dengan keadaan ma'dudnya, ya. Atau sebelumnya dulu, sebelum itu, dari dua bagian ini kedua-duanya ini keadaannya, keadaan akhir masing-masing kata itu tetap, ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mabni, keadaan yang mabni pada kedua bagian tadi. Yakni mabninya apa? Dengan fathah pada huruf akhir pada masing-masing lafaz tersebut. Ahada, huruf akhirnya di fathah. Kemudian asyara juga demikian, huruf akhirnya di fathah. Ithna asyara, untuk lafaz ithna ini pengecualian. Untuk adabun asyara, bagian kedua di fathah. Kemudian yang berikutnya, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sampai dengan tis'ata asyara, kedua bagian masing-masingnya pada huruf akhir itu diberi harakat fathah dan keadaannya tetap demikian, tidak berubah. Jadi dimanapun letaknya dalam kalimat, dia tetap akan diakhiri dengan fathah ini. Tidak akan berubah menjadi dhammah ataupun kasrah. Ya, jadi tetap keadaannya. Tidak akan misalkan menjadi ahadu asyaru atau ahadi asyari. Tidak akan demikian. Tetap dengan fathah. Ahada asyara dimanapun tempatnya. Sehingga dia dikatakan mabni, keadaannya tetap. Tidak berubah. Dan juga karena dia mabni, tentunya tidak tanwin. Ya, jadi bukan dibaca ahadan asyaron, dengan tanwin tidak seperti itu, tapi tidak tanwin karena dia tetap atau mabni. Ya, ahada asyara pada kedua bagian, kecuali tadi pada lafad ifna yang 12 ya, ifna asyara. Untuk lafad ifna itu ada pengecualian nantinya. Baik. Ini. Kemudian disesuaikan dengan ma'dud, tadi disebutkan ma'dudnya di sini untuk ma'dud yang mudzakkar, taliban ini mudzakkar sebagai ma'dud. Ya. Maka lafaz-lafaz bilangan tersebut disesuaikan dengan ma'dudnya. Ada dua hal. Karena ada dua bagiannya, maka akan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada bagian kedua dulu. Ya, pada bagian yang kedua, pada masing-masing adat murakkab tersebut, yakni pada lafaz asyara. Nah, kalau diperhatikan lafaz asyara ini lafaz yang mudzakkar. Ya, asyara ini lafaz mudzakkar. Kemudian tadi ma'dudnya taliban itu juga mudzakkar. Ya. Ma'dud taliban ini mudzakkar. Kemudian bagian yang kedua dari adat murakkab asyara ini mudzakkar. Berarti dari ini bisa kita ambil faedah bahwasanya bagian yang kedua itu sesuai sejenis dengan ma'dudnya. Kalau ma'dud itu mudzakkar, maka bagian kedua ini juga mudzakkar. Asyara sesuai sejenis dengan lafaz taliban mudzakkar. Nih, pada bagian yang kedua. Kemudian pada bagian yang pertama itu dirinci. Kalau diperhatikan tadi dari ahada asyara, isna asyara, kemudian salatata asyara, arba'ata asyara, sampai dengan tis'ata asyara, ada dua perbedaan di sini. Dari ahada asyara dan isna asyara, untuk yang satu dan dua, sebelas dan dua belas. Ahada ini lafad jenisnya mudzakkar, demikian pula dengan isna, itu juga lafad mudzakkar. Ahada ini lafadnya mudzakkar, isna ini juga lafadnya mudzakkar. Dari dua bilangan ini, untuk 11 dan 12, bagian yang pertama, yaitu ahada dan isna, ini juga sesuai dengan ma'dudnya. Sejenis dengan ma'dudnya. Ma'dudnya mudzakkar, maka ahada mudzakkar, isna juga mudzakkar. Jadi, untuk 11 dan 12, semuanya kedua bagian sesuai dengan ma'dud. Mudzakkar, mudzakkar. Baik bagian yang pertama maupun bagian kedua. Kemudian untuk bilangan yang berikutnya 13 sampai dengan 19 ya, diperhatikan bagian yang pertama 13 misalnya salah kata ada tak taknif, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, dan tis'ata asyara. Dari salatata sampai dengan tis'ata asyara ini lafaz bagian yang pertama ini adalah lafaz yang mu'annas. Dengan adanya tak taknis ini menunjukkan lafaz ini adalah mu'annas. Ya. Berarti untuk bilangan 13 sampai 19 ini bagian yang pertama ya itu berlawanan jenis ya. Berlawanan jenis dengan ma'dudnya. Taliban sebagai ma'dud mudzakkar, kemudian bagian yang pertama dari adat murakkab ini yaitu salasata sampai dengan tis'ata ini mu'annas lafadznya. Sehingga itu berkebalikan jenis, berlawanan jenis dengan ma'dud tadi. Dan ini kalau dikembalikan ke hukum asal pada bilangan juga berlaku seperti itu. Pada bilangan 3, salasah sampai dengan 10, asyarah atau 9, tis'ah, sebagaimana yang sudah disebutkan di pelajari sebelumnya, 3 sampai dengan 9 atau juga 10, ini hukumnya apa? Antara adat dengan ma'dud, berlawanan jenis. salah satu kutubin, salah satu rijalin misalnya. Ini salah satu lafadznya muannats untuk nakbet yang mudzakkar. Dalam pembahasan sebelumnya nanti kita merujuk kembali ya. Salah satu rijalin, salah satu muannats dan rijal ini mudzakkar. Berarti tiga, untuk bilangnya tiga, salata dengan ma'dud itu berlawanan jenis secara asal demikian. Nah ini juga berlaku ya, kaidah atau prinsip ini juga berlaku pada adat murakkab, yakni pada bagian yang pertama ini, yang pada lafaz salata arba'ah sampai dengan tis'ah, ini berlawanan jenis dengan ma'dudnya. Kalau ma'dud mudzakkar, maka lafaz salasata arba'ata sampai dengan tis'ata ini lafaz yang mu'annas. Ini tentang adat murakkab. Ada dua bagian. Bagian yang kedua, semuanya mutlak ya, semuanya itu sejenis dengan ma'dud. Asyara. Semuanya sama ya, sejenis semua dengan ma'dudnya. Pada bagian yang kedua, asyara. Adapun pada bagian yang pertama, untuk ahada dan ifna itu sejenis. Ya, ahada dan ifna sejenis dengan ma'dud, ya, toliban misalnya. Adapun salatata sampai dengan tis'ata ini yang berlawanan jenis dengan ma'dud. Ya, sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut. Ini kaidahnya semacam ini untuk adat murakkab. Kemudian untuk tambahan, yaitu bilangan 20, ini lafadznya adalah ishruna. Ishruna taliban. Taliban ini sebagai ma'dud mudzakkar, kemudian lafadznya ishruna. Dan untuk lafadz 20 atau bilangan 20, ini sama digunakan untuk mudzakkar dengan mu'annas. Nantinya insyaAllah akan ditunjukkan untuk 20, lafadz ini ishruna. Ini sama digunakan untuk mudzakkar dan juga untuk mu'annas. Tidak dibedakan untuk yang 20. Demikian pula dengan yang nanti 30, 40, sampai dengan 90. Ya. Itu juga, ini satu kelompok, satu kelompok bilangan, ya, ini lafadznya sama untuk mudzakkar dan mu'annas. Tapi yang ahada asyara sampai dengan tis'ata asyara atau adat murakkab ini yang ada perbedaan pada bagian yang pertama, pada bilangan salasata asyara sampai dengan tis'ata asyara. Itu kaidahnya seperti itu ya. Minimalnya hafalkan lafaz-lafaznya, minimal ya. Lafaznya dihafalkan dari ahada asyara taliban sampai dengan tis'ata asyara taliban, kemudian ishruna taliban. Kemudian dari itu tadi dicermati masing-masingnya seperti itu, akan didapatkan kaidah sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ini ya. Kemudian latihannya dalam kalimat tasian tamrin yang ke-9. Iqra ma yali. Bacalah kalimat berikut ini, summaktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil hurufi. Kemudian tulislah bilangan tersebut dengan penulisan angka-angka yang ada padanya. Kitabatil arqam, penulisan angka-angka, al-waridati fihi yang ada padanya, bil hurufi dengan huruf. Jadi dalam kalimat-kalimat ini angka itu ditulis dengan atau bilangan itu ditulis dengan angka, dengan lambang simbol angka dalam bahasa Arab, dalam tulisan Arab. Nah, kemudian perintahnya itu dibaca, kemudian ditulis kembali dengan huruf, dengan kata-kata. Seperti yang ditunjukkan pada tamrin ke-8 tadi. Ya. Ini ya. Sebagai contoh, ya mungkin cukup dibaca ya, nanti bisa ditulis sendiri sesuai dengan yang dicontohkan, ditunjukkan pada tamrin ke-8. Yang pertama, fil fasli tis'ata asyara taliban. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Di kelas ini ada 19 murid, 19 siswa. Tis'ata asyara taliban. Contoh yang kedua, indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati. Saya mempunyai 15 kitab berbahasa Arab dan 12 kitab berbahasa Perancis. Ini 15 kitaban, ya, kemudian isna asyara kitaban. Ya, berikutnya ganti baca. Ro'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada kaukaban ya, ro'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Nabi Yusuf alaihi salam melihat dalam mimpinya 11 bintang. Ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Berikutnya, ini isruna rial. Ya, rialan. Ini isruna rialan. Ya. Ini saya mempunyai 20 rial. Ya, saya mempunyai 20 rial. Baik, indi isruna rialan. Baik. Berikutnya. Fundukan di Madasari ini salah satu asyara fundukan. Ya. Kam fundukan fi hadha syari'i fihi 13 fundukan. Berapa hotel yang ada di jalan? Di jalan ini? Di jalan ini. Ini ada 13 hotel. Ya. Berikutnya. Madinah. Fi hadhihi al-madinati. Asyara masjidan. Ya, fi hadhihi al-madinati 14 masjidan. Ya, di kota ini, ya, fi hadhihi al-madinati maksudnya di kota ini ada 14 masjid. Berikutnya, Fi hadzal kitabi 20 darsan. Dalam kitab ini ada 20 pelajaran. Berikutnya. Nomor 9. Fis sanati. Isna. Asyara syahran. Ya, fisanati isna asyara syahran. Dalam setahun ada 12 bulan. Ya, dalam setahun ada 12 bulan. Ini ya, contoh-contoh penggunaan adat murakkab, ya, dalam kalimat. Jadi adat murakkab, ya, dari ahada asyara sampai dengan tis'ata asyara. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Ini untuk ma'jud yang muzakkar. Kalau nanti seandainya ma'jud itu mu'annas, ya, secara pokok atau prinsip faedahnya sama sebagaimana disebutkan tadi dari sisi kesesuaian ajad tersebut dengan ma'dudnya, jenis ataukah berlawanan jenis. Mungkin di beberapa pelajaran mendatang nanti akan disampaikan untuk ma'dud yang mu'annas. Tapi untuk sementara ini dulu, ini difahami, dihafalkan lafadznya, kemudian difahami kaidahnya, sebagaimana yang dijelaskan ataupun ditunjukkan dari contoh-contoh tersebut. Baik. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok bilangan yang itu berbeda-beda hukumnya. Wahidun dan isnani, satu dan dua, itu punya hukum tersendiri. Kemudian salasatun sampai dengan asyaratun, tiga sampai sepuluh, itu juga punya hukum kaidah tersendiri terkait dengan ma'dudnya. Demikian pula di sini ahada asyara sampai dengan tis'ata asyara, itu juga punya kaidah tersendiri terkait dengan ma'dudnya. Pada bilangan isrun, itu nanti juga punya kaidah tersendiri. Ya, jadi masing-masing ada kaidah-kaidahnya. Ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan, kita tambah dulu satu pembahasan di sini terkait dengan bilangan, tetapi ada perbedaan di sini. Asyron tamrin yang ke-10. Iqra ma yali, bacalah kata-kata berikut ini. Di sini disebutkan angka-angka dari 1 sampai dengan 10. Tapi kalau dilihat dari contoh yang ditunjukkan, angka-angka ini ini menunjukkan satu urutan. Urutan. Sesuatu yang urut dari yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Berbeda dengan angka-angka yang disebutkan sebelumnya dalam jilid pertama dulu di pelajaran akhir-akhir disebutkan angka dari 1 sampai 10. Tetapi itu menunjukkan jumlah dari sesuatu. Murid itu jumlahnya ada 3. 3 murid. Artinya jumlahnya ada 3. Pena jumlahnya ada 3. Jumlahnya ada 10. 3 pena. 3 murid. 10 pena. 10 murid. Itu menunjukkan jumlah. Dengan bentuknya, sebagaimana yang sudah dibahas salah satu kutubin, salah satu tulabin, asyaratu aqlamin dan seterusnya, itu menunjukkan jumlah bilangan atau angka yang menunjukkan jumlah. Tetapi yang disebutkan di sini ini tidak menunjukkan jumlah, tapi menunjukkan urutan. Perhatikan, pertama atau yang satu, contohnya ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama, urutan yang pertama. Yang kedua, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, urutan yang kedua. Yang ketiga, ad-darsus tsalitsu, pelajaran yang ketiga, menunjukkan urutan yang ketiga. Ada beberapa pelajaran kemudian diurutkan, ini yang pertama, kemudian pelajaran kedua, kemudian ketiga dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab lafadznya seperti ini. Ad-darsul awwalu, yang pertama, ad-darsus tsani, yang kedua, ad-darsu ats-tsalitsu, yang ketiga, ad-darsu ar-rabi'u, yang keempat, ad-darsu al-khamisu, yang kelima, ad-darsu as-sadisu, yang keenam, ad-darsu as-sabi'u, yang ketujuh, ad-darsu as-saminu, yang kedelapan, ad-darsu at-tasi'u, yang kesembilan, ad-darsu al-ashiru, yang kesepuluh. Jadi ada perbedaan lafaz, bentuknya berbeda walaupun asalnya juga sama. Maksudnya apa? Asal itu terambil dari bilangan salasatun, salasa. Ar-rabi'u diambil dari bilangan arba'atun, arba'ah dan seterusnya. Tapi kemudian dibentuk dengan bentuk yang baru di sini mengikuti bentuk fa'ilun. Bilangan tersebut dibentuk mengikuti wazan fa'ilun. Dari asani yang tampak kalau al-awwal mungkin agak berbeda, tapi yang asani ini yang tampak. Asani, as-salis, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', as-samin, at-tasi', al-ashir. Ini wazannya fa'il atau al-fa'il. Ini. Dan juga Kalau diperhatikan dari sisi jenis lafaz ini, ketika bilangan itu menunjukkan urutan, dia akan sejenis dengan isim yang ditunjukkan bilangan tersebut. Ad-darsu, lafaz ini mudzakkar. Ad-darsu ini lafaz mudzakkar. Kemudian bilangannya, adatnya yang menunjukkan urutan, al-awwalu, ats-tsani, ats-tsalitsu, ar-rabi'u, al-khamisu sampai dengan al-ashiru, ini lafaz juga mudzakkar. Bukan muannas. Ats-tsalitsu, ats-tsadisu, ats-tsaminu ini mudzakkar. Tidak ada tak taknisnya, tidak ada tak marbutah. Menunjukkan ini adalah mudzakkar. Jadi, untuk bilangan yang menunjukkan urutan, ini sejenis dengan isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Semuanya sama, sejenis. Dari yang awal, yang pertama sampai seterusnya, itu semua lafadznya sejenis dengan isimnya. Tidak dibeda-bedakan. Ya. Tidak sebagaimana pada bilangan yang menunjukkan jumlah. Ya. Ini. Nah, lalu kalau bentuk mu'anat bagaimana? Kalau bentuk mu'anat, nanti tinggal menambahkan tak-taknis pada akhir bilangan ini. Yakni pada mulai pada bilangan yang kedua. Asani. Nanti menjadi asaniyatu. Ya. Tambahkan tak-taknis. Asaniyatu. Asaniyah yang kedua. Ketika digunakan untuk mu'annas. Yang ketiga, mu'annas menjadi asalisatu. Ya, tambahkan tak marbutoh atau tak taknis. Arrabi'atu. Al-khamisatu. Al-khamisah. As-sadisatu. As-sadisah. As-sabi'atu. As-sabi'ah. As-saminatu. As-saminah. At-tasi'atu. At-tasi'ah. Al-ashiratu. Al-ashirah. Untuk mu'anas demikian. Ditambahkan dengan tak taknis atau tak marbutoh. Itu untuk isim yang mu'annas. Misalnya at-talibatu, siswi. Siswi yang pertama, siswi yang kedua, at-talibatu ats-tsaniyatu. Siswi yang ketiga, at-talibatu ats-tsalitsatu. Siswi yang ke-10, at-talibatu al-ashiratu, seperti itu. Jadi sesuai sejenis, muzakkar dengan muzakkar, mu'annas dengan mu'annas. Kemudian untuk lafaz al-awwal dijelaskan di sini. Al-awwalu mu'annatuhu al-ula. Untuk lafaz al-awwal, bentuk mu'annasnya adalah al-ula. Ya, jadi tidak dengan menambahkan tak taknis, tidak menjadi al-awwalatu. Tetapi dia berubah bentuk untuk lafaz ini. Mu'annasnya menjadi al-ula. Jadi al-awwal untuk muzakkar, al-ula untuk mu'annas. Nah, kulu kita katakan sebagai contoh, at-talibul awwalu, siswa yang pertama. Wat-talibatul ula, siswi yang pertama. At-talibu mudzakkar, adatnya al-awwalu mudzakkar. At-talibu, at-talibatu mu'annas, adat ini juga mu'annas, al-ula. Ini. Jadi sesuai sejenis untuk bilangan ini. Nah, karena bilangan ini tadi menunjukkan makna urutan, ya, maka dalam bahasa Arab yang bilangan yang semacam ini, bilangan yang menunjukkan urutan, disebut dengan al-adad at-tartibi. Ya, al-adad tartibi. At-tartibiyu, at-tartibi, tertib, tertib, tertib itu dari bahasa Arab, tertib. Ini urutan, bilangan yang menunjukkan urutan, disebut dengan al-adadu tartibi, tartibi, urutan. Tartibi, tartibiyu. Ini. Jadi pada adat tertibi, bilangan yang urutan ini, itu antara adat tersebut dengan isim yang ditunjukkan bilangan tertibi ini, itu sejenis. mudzakkar dengan mudzakkar, muannats dengan muannats. Ini ya. Kalau bilangan yang sebelumnya yang menunjukkan jumlah yang secara asal itu disebut dengan al-adadul asli. Bilangan yang asli, yang pokok. Al-adadul asliyu. Yang dibahas pada pembahasan sebelumnya yang menunjukkan jumlah. Wahidun itsnani salasatun arba'atun khamsatun sittatun asyaratun sab'atun tsamaniyatun tis'atun asyaratun ataupun yang diikuti ma'dudnya itu disebut dengan al-adadul asli. Al-adadul asli, adad asli, bilangan asli, bilangan yang pokok. Jadi ada dua macam bilangan adad, yakni yang pertama al-adadul asli, bilangan yang asli, yang pokok. Kemudian yang kedua adalah al-adadul tartibi, bilangan yang menunjukkan urutan. Dan masing-masing mempunyai faedah tersendiri. Kemudian untuk latihannya, hadiah asyara pada tamrin ke-11, in'atil asma al-atiyata bil-adadil tartibi. Naatkan isim-isim berikut dengan adat tartibi, dengan bilangan tartib ini. Al-mushtaqi minal adadil madkuri amama kulli wahidin minha. Yang dibentuk dari bilangan yang disebutkan pada di hadapan, di depan masing-masing kata tersebut. Jadi disebutkan ada tartibinya. Sebagai contoh, al-yaumu as-saminu. Angka atau bilangan yang ditunjukkan kan 8. Ini dibentuk menjadi ada tartibi. Menjadi al-yaumu as-saminu, hari yang ke-8. Al-yaumu mudzakkar, maka ada tartibi juga mudzakkar. Sesuai. Untuk ada tartibi itu sesuai. Al-yaumu as-saminu. Kemudian contoh yang berikutnya, fisanati. As-sanah ini mu'annas. As-sanah ini mu'annas. Kemudian bilangan yang ditunjukkan 4, ya, dibentuk menjadi tartibi dan disesuaikan dengan as-sanah yang mu'annas. Maka dia menjadi as-sanatu ar-rabi'atu. Ar-rabi'ah. Asalnya as-sanatu ar-rabi'atu. Yang jelas ar-rabi'ah itu sesuai dengan as-sanah yang mu'annas. Kemudian pada as-sanah didahului fi, dimasuki oleh fi, maka as-sanah menjadi kasrah fisanati. Kemudian ar-rabi'ah juga ikut menjadi kasrah ar-rabi'ati. Jadi ungkapan ini menjadi fisanati ar-rabi'ati pada tahun yang ke-4 ini. Fisanatur Rabi'ati. Jadi sesuai Rabi'ah dengan as-sanah, sesuai dengan mu'annasnya. Dan ada fi tadi menjadi kasrah, juga sesuai dengan kasrahnya. Fisanati Rabi'ati. Berikutnya, coba. As-salisu. Ya, as-salibu as-salisu. Siswa yang ketiga. Ya, as-salisu. Lihat contohnya tadi ya. Berikutnya. Atoli batu as asa as asa di sa asa di satu. Ya, tambahkan tak taknis atau tak marbutoh karena atoli batu muannas sehingga menjadi asa di satu. Atoli batu sa di satu. Baik. Siswi yang ke-6. Berikutnya. Ad-darsu sepuluh apa tadi? Ke-10? Al-ashiru. Ad-darsu al-ashiru. Ad-darsul ashiru. Pelajaran yang ke-10. Berikutnya. Al-baitu as-sabi'u. Al-baitu as-sabi'u. Yang ke-7. Rumah yang ke-7. Berikutnya. As-sabi'u at-tasi'atu. As-safhatu at-tasi'atu. Halaman yang ke-9. Berikutnya. Al-ghurfatu Al-ghurfatu lima. Al-khamisatu Al-ghurfatu Al-khamisatu. Tambahkan tak taknis atau tak marbutah karena al-ghurfatu mu'annas ya. Al-khamisatu, kamar yang kelima. Berikutnya Al-juz'u Juz'u Al-juz'u. Yang pertama Al-awwalu Al-awwalu. Ya, al-juz'u Al-awwalu Al-juz'ul awwalu. Juz yang pertama. Juz ya. Bagian atau juz ya. Berikutnya Al-juz'u Al-thani ya. Al-juz'u al-thani. Bagian yang kedua. Baik. Ya, perhatikan contoh-contoh tadi. Tinggal diterapkan pada kata-kata yang lain dengan tentunya penyesuaian ya. Untuk mudzakkar dengan mudzakkar, untuk yang mu'annas dengan lafaz atau bentuk yang mu'annas. Ini adat tertibi. Baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada untuk pagi ini sampai ini dulu. Alakum minkum kekurangannya. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.